Tem, Watson. Tommy. Aí, Evada. على كلام غير تام، على كلام غير تام، على كلام غير تام، ليس على كلام تام، تسمبرنا، فيتعلق بما بعده تعلقا شديدا باللفظ والمعنى، وأكثر العلامة، لام، بل أحيانا لا يوجد العلامة. ويقع الكلم الوقف في هذا نعم كل معنى آخر وقف على عامل دون المعمول مثال عندك ايش يعني لماذا انا عندك المبتدا دون الخبر مثال الحمد لله الاخر مثال اخر مبتدأ دون الخبر هذه ناقة الله هذه ناقة الله الآخر القواعد والقواعد من النساء القواعد عندك وزر من كذوة لمراجعة فوزر لمراجعة لألمس عندك الفعل دون الفاعل مثال ضرب الله مثلا في الآخر عندك إنما يتقبل الله من المتقين يتقبل في الآخر كذلك يضرب الله أمثال الناس طيب فواقف مضاف دون المضاف إليه ناقة الله ناقة مثل آخر آية الله أرض الله نعم مثل آخر ماذا في غير لفظ الجلالة مضاف مضاف إليه مجد الله بيت الحرام أبواب جهنم أبواب باب الجنة إيه سورة مثل آخر أبواب جهنم هنا نعم طيب أنا عندك خلاص الثاني أنا عندك لقمان فهمت يا لقمان فهمت لقمان لا يراجع عندك هذا المعنى غير مقصود مثال ايش ولا طاير نعم يطير بجناحي إلا مثالك مثل آخر عندك يفسد المعنى هذا يفسد المعنى يوهم إلى معنى آخر عندك إن الله لا إيش إن الله لا يغفر هذا يفسد المعنى كان قبل ما من دابة في الأرض نعم وإذا قريب من هذا نعم يفسد المعنى يفسد المعنى عندك يا عندك يفسد المعنى موين ايش يا موين ها عندك وين الواقف الواقف لا تقرب الصلاة واقف هنا والبداء من أين يا أيها الذين آمنوا لا تقرب الصلاة من أين الابتداء عندك يا نزار عندك يا فرمان يعني تدعو ترس الابتداء من أين يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا صلاة الوقف هنا من أي كلمة؟ لا تفهم أفهم الكلام dari ayat ini. Kalau kita berhenti ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah intaha. Nafas. Dari mana kita mulai? Pertama lagi, nah, diambil ambil nafas yang panjang. Yang banyak. Ada misal akhirnya Said. Khairun Rasul wa iyyakum. Nah, misal akhir. Wa wasaina min qablikum ana wa iyyakum al-waqf naam wa bidar wa iyyakum an taqullah bidaha la yajuz mithl akhar indak ana ya khana al-waqf yusid al-ma'na يا عبد العزيز عندك يا عبد الباسط الوقف ألف الوقف يسد المعنى عندك الوقف يسد المعنى الوقف يفسد المعنى عندك وما أرسلناك هنا يفسد المعنى أما ذكرنا بالأمس إني إله من دوني هنا ابتداء نعم ابتداء يفسد المعنى مفهوم الوقف berhenti merusak arti. Kalau yang kemarin kita sebutkan tambahan itu, yaitu alif tidak. Alif tidak yusdil makna. Anda misal akhir al waqf yusdil makna. Anda rafiq. Wain al waqf. فما من إله. نعم طيب ها عندك لا عندك يا خالد ها أوقف والله لا يهدي الله tidak memberikan petunjuk ini ia merusak. Nعم وأيضا البداء الآن البداء يفسد المعنى عندك البداء يفسد المعنى mulai tapi bikin rusak artinya عندك أبو لقمان عندك عبد الله عندك فاضل مفهوم الكلام إن شاء الله بلجر أسمعات عندك أما فردوس أما فردوس كدوا أما فردوس كدوا ها عندك على ابتداء في المعنى جان راخر يعني راخر بيسنة مراجعة يعني دو إن راخر تراخر يعني جبان بيسنة مراجعة ها عندك متأخرين البداء يفسد المعنى kalau enggak ditunjuk enggak mau ngomong orang Indonesia pemalu entak ya jihad ini kafir sebenarnya saya kafir entak al-ibtida' al-ibtida' ala idna inna Allah la yastahi tayyib. Nah, ibtidai inna Allah la yastahi. Tapi juga masuk di waqaf. Nah, masuk di waqaf. Nah. Inna Allah fakir wa idan inni ilahun min duni li la abdul ladzi fatarani. Masuk berikutnya. Maqtu al-maqtu wal mausul. Dibagi menjadi tiga, tersambung, sepakan tersambung, sepakan terputus, dan terjadi perselisihan. Nah. Al-qata' huwa al-asal. Jadi terputus itu adalah asalnya. Wal-wasal huwa al-fara'. Huwa al-fara'. Jadi al-qata' itu asal. Nah. Adapun wasal menyambungnya adalah far cabang. Karena sya'n al-kalimah an takuna ma mafsulah atau maqtu'ah. Di sini karena pada keadaan kalimah itu sebenarnya terpisah. Mafsulah atau maqtu'ah itu sama. Baik, kesimpulan dari pembahasan kita ini ada tiga. Yang pertama, idza kanatil kalimah mafsulah jaza lil qari' al-waqf. جاز القارئ الوقف عليها في مقام التعلم جاز القارئ الوقف عليها في مقام التعلم أو الامتحان أو ضيق النفس أو نحو ذلك. إذا كانت الكلمة مفصولة جاز القارئ الوقف عليها في مقام التعلم أو الامتحان أو ضيق النفس أو نحو ذلك. Jadi kalau kalimatnya dalam Al-Quran terpisah Nah, seperti an la misalnya, an la. Kalau Al-Quran dipisah, maka kita boleh berhenti pada an di situ. Nah, ketika nafasnya pendek, atau ketika diuji, ataupun ketika dalam proses, nah, atau dalam proses belajar mengajar, qamit ta'alluq. Tapi kalau yang terus, nah berikutnya, wa idza kanat mausulah, kanatil mausulah bima ba'daha lam yujiz lah al-waqf illa al-kalimah ats-tsaniyah minha, illa al-kalimah ats-tsaniyah minha. وَإِذَا كَانَتْ مَوْسُولَهْ بِمَا بَعْدَهَا لَمْ يُجِزْ لَهُ الْوَقْفْ إِلَّا عَلْ الْكَلِمَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا. وَإِذَا كَانَ مُخْتَلِفًا يَجُزْ فِي Nah, mala kinal mala fi yajuz. Nah, al-waqf awal wasl. Jadi kesimpulan di atas, kalau yang tertulis dalam Al-Quran, sekali lagi yang pertama, kalau ditulis dalam Al-Quran itu terpisah, ya mafsulah terpisah, seperti an la an, ditulis hamzah alif kemudian nun, itu baru lam alif. Maka kita boleh berhenti pada an di situ, an pada waktu belajar atau dalam ujian atau dalam waktu nafasnya pendek, kemudian yang lainnya. Tapi kalau yang ditulis satu kalimat, misalnya Allah atau illa illal ladzina amanu, aslinya in, nah, la, nah, yang ditulis di sini illa, maka tidak boleh kita berhenti pada nah, in, kemudian lal ladzina amanu, tidak boleh, harus illa gitu. Contoh lain. Al-ghani, al-ghani, padahal lam ta'rifah, lam al-ma'rifah. Tidak boleh kita berhenti pada al, kemudian ghani. Inna allaha huwal ghaniyul hamid misalnya. Tidak boleh kita berhenti pada al, karena kalimatnya tersambung. Atau inna allaha huwal ghaniyul hamid, tidak boleh. Contoh lain, ya bunayya, di Al-Quran tulis es, tersambung semua huruf nida, harf nida ditulis tersambung. Maka tidak boleh kita berhenti pada kalimat ya. Nah, tidak boleh karena di Al-Quran es tersambung. Ketika nafasnya sampai ini harus dipaksa betul. Ya, ya bunai, dipaksa betul. Tapi kalau terpisah, maka boleh kita kita berhenti. Mafhum? Faham enggak? Contoh lain, ha antum, ha litanbih. Itu dalam Al-Quran tersambung, ha antum. Tidak boleh kita berhenti, ha antum. Atau ha ula. Aslinya dipisah. Kalau dalam kaidah imla'iyah itu harus ditulis secara terpisah. Seperti ya ayyuha ditulis secara terpisah, ya ayyuha harus ditulis secara terpisah. Ya nam sendiri kemudian ayyuha tambah alif sama hamzah di atasnya. Allah Ta'ala langsung tulis Hamzah. Ayyuha. Kita Quran tidak. Disambung. Nah. Adapun yang terjadi perselisihan, maka boleh kita berhenti atau menyambung. Kemudian sekarang untuk prakteknya. Yang pertama, sepakat di mushaf. Sebelum kita baca dulu sebelumnya. Seorang membaca harus mengetahui maktu terputus dan mausul tersambung supaya tahu bagaimana cara memutus bila diminta untuk memutus. Nah, ketika ada ujian atau ta'alum dalam proses belajar mengajar. Nah, dia harus tahu bagaimana cara memutus bila diminta untuk memutus dan menyambung bila diminta untuk menyambung. Dengan mengikuti kesepakatan para ulama tanpa memutus yang seharusnya disambung atau menyambung yang seharusnya diputus sehingga tidak terjadi kesalahan. Maktu atau terputus yaitu satu kalimat yang terputus dalam tulisannya dengan huruf berikutnya. Itu maktu atau mafsul. Nah, mausul, yang sesuai antara mausul dan mafsul. Mafsul terpisah, mausul tersambung. Mausul atau tersambung yaitu setiap kalimat yang tulis tersambung, bersambung dengan kalimat setelahnya. Yang terbagi menjadi tiga macam. Jadi maktu dan mausul ada tiga macam. Sepakat di mushaf tentang tersambungnya. Kedua, terputusnya. Yang ketiga terjadi perselisihan. Nah, soal yang pertama, sepakat di mushaf tentang tersambungnya. Untuk melihat dalam surah Al-Anfal ayat 73. Lihat walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu. Nah, aslinya in la taf'alu. Nah, karena di mushaf ini ditulis secara tersambung. Nah, dan ini termasuk kesepakatan para ulama, maka tidak boleh kita berhenti pada in. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِنْ لَا تَفْعَلُوهُ تَكُونُ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Harus dipaksa walaupun nafasnya pendek. Nah, بَعْضٍ إِلَّا dipaksa begitu. Nah, antam yang di dalam kaidah ilmu la'iyah harus dipisah nulisnya. إِلَّا. Contoh yang kedua, أَمَّا dalam surah An'am ayat 143. Surah An'am 143 halaman 147. Baris kedua, kul adzakaraini harrama amil unsayain. Terus di situ amma aslinya am sendiri. Kemudian mashtamalat alaihi. Nah, tidak boleh kita berhenti am. Naam, amil unthayaini am. Mashtamalat alaihi arhamul unthayain. Wajadta ya Abu Salam. Wajadta. Oh, itu baris kedua. Amma di situ. Demikian juga pada An-Naml ayat 144 ini sama juga ini. Dari 59, kemudian 59 surah An-Naml. Ini keliru ya. 59 apa? Enggak ada sini. Ini keliru ini. Amma nafsah. Nah, majadna. طيب amma yushrikun. Nah, amma yushrikun pada ayat 59. Halaman 382. Masalah masih nyarinya sih sulit. Surah An-Naml. Halaman 382. Memang kalau enggak hafal susah. Nah. Jadi kalau tahu sudah hafal An-Naml, tanya di mana langsung bagian sana. Sudah ada bayangan di sini. Kita masih ingat itu. Ketika ada orang yang kuliah di Universitas Islam Islamiyah di Ponorogo itu, tanya tentang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini orang fakultas lain tanya, ini surat apa? Tanya kepada orang YN, orang YN jawab juga keliru. Tanya kepada orang YN dijawab ini surat yang lain. Di surat yang lain, bukan surat Ibrahim. Sama-sama bodohnya, susah. Jadi di sini tidak boleh kita berhenti pada am. Allahu khairun am. Tidak boleh kemudian baru ma yusyikun. Dan semuanya. Jadi sampai ke bawah ditulis tersambung. Tapi nanti kalau dalam kaidah imla'iyah harus kalian tulis secara terpisah. Kemudian nomor 16, al-ma'rifah di semua tempat. Al-ma'rifah. Kemudian halaman di tajwid ini. Halaman 133. Nomor 16, al-ma'rifah. Sudah kita baca ini, yang penting sudah paham. Itu semuanya harus sambung seperti al-ghani, al-hakim, al-ghafur. Kemudian juga yang masuk pada idgham syamsi. At-taibun. Tidak boleh kita berhenti pada al-taibun. Jadi kalau cara membacanya, kalau dipisah, bacanya al-ghani. Termasuk al-taibun. Demikian. Cetakan dulu. Yang cetakan dulu diganti total. Cetakannya dulu diganti total, fotokopi 62 lembar. Ini alasan. Fotokopi 6, bisa 1 lembar ini. Lembar dan tulis, tulis. Jadi khusus cetakan pertama ini harus diganti secara total. Kemarin enggak sempat saya periksa, nulisnya keliru-keliru. Waktu itu. Jadi untuk maktu masul diganti total. Tayib. Diganti total. Al-ma'rifah di semua tempat. Enggaknya sudah, enggak usah dibolak-balik, enggak ada. Baik yang masuk di ilhar qamari atau di idgham syamsi. Itu harus disambung seperti at-taibun, alladzina, al-nam, al-zakarain, sambung. Selanjutnya hak tanbi di semua tempat juga. 17 itu ditambahin situ. Hak itu hak ditambih semua tempat. Ditambahi di semua tempat. Contoh lain apa? Hadihi. Apa? Haula. Ha antum. Ha umuqra'u kitabiyah. Kemudian ya. 18, ya nida di semua tempat. Ya ayyuha, ya bunai, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal ladina amanu. Itu semuanya harus disambung. Ya bena umma, ya baniya, dan sebagainya. Adapun ini tulis tambahan kalimat hadza hadhihi hadzani itu harus ditulis secara tersambung baik dalam rasm atau dalam ish kitabah. Nah, ditulis secara tersambung. Ya, sudah habis. Kita masuk sekarang. Ini luar sekarang masuk.